Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang ini sejatinya dibaca 10 kali. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir atau solawat di pagi hari atau di sore hari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbi 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali. Wa hina yumsi 'ashran, dan ketika di waktu sore dia membaca 10 kali. Adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Niscaya dia akan mendapatkan syafaat dariku nanti di yaumil qiyamah. Yang tentunya di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan shalawat atau zikir shalawat di pagi hari dan di sore hari secara khusus. Wa ila penjelasan tentang shalawat dan keutamaannya ini disebutkan di berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini kita hanya membahas yang berkaitan dengan shalawat yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Di sini disebutkan bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin sangat membutuhkan syafaat, karena seorang yang jujur, seorang mukmin yang jujur terhadap dirinya, dia akan merasa bahwasanya dia ini banyak melakukan kesalahan dan banyak kekurangannya. Dan kekurangan ini banyak bentuknya, diantaranya lalai terhadap kewajiban atau melanggar perkara-perkara yang dilarang. Nah, di sini yang tentunya kelalaian tersebut itu akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Nah, di sini kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang syafaat ini sangat luas dan panjang penjelasannya. Yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat, di antaranya adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma yaitu syafaat yang agung. Yang ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya itu pun setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Rasulullah tidak memiliki syafaat secara istiqlalan, yaitu secara menyendiri. Tidak. Tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik syafaat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari, menjelaskan tentang syafaatul uzma yang manusia pada saat itu mereka berbondong-bondong mencari atau meminta syafaat kepada Nabi Nuh, kemudian kepada nabi-nabi yang lainnya, yang mereka tidak bisa memberikan syafaat di saat tersebut. Kemudian berakhirlah permintaan atau permohonan mereka pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian ada suara yang mengatakan irfa ra'sak wasal tu'ta. Angkat kepalamu. Wasal dan mintalah tu'ta niscaya engkau akan diberi. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permintaannya, yaitu memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu untuk disegerakan hisab. Itu adalah salah satu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, disegerakan hisab. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang mukmin karena mereka akan disegerakan masuk surga. Dan merupakan kabar buruk bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, karena mereka akan disegerakan dimasukkan api neraka. Di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang mereka ini melakukan dosa besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih rela membantu mereka, memberikan syafaat kepada mereka. Yang tentunya mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar bertauhid. Yang kedua, benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam beberapa keadaan dia mengikuti hawa nafsu. Artinya dia tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena pelaku bid'ah ini diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendapatkan syafaat, tapi justru malah diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ketika kaum mukminin, orang-orang mukmin, kaum muslimin, mereka berbondong-bondong ke haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang dijauhkan, disingkirkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati, itu mereka umatku. Kemudian ada suara innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, yaitu melakukan perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkan liman baddala ba'di. Jauhkan orang yang merubah-rubah setelah kematianku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli. Ya Allah, salli artinya salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya di lauhul mahfud atau sidratul muntaha, yang di situ ada beberapa makhluk yang mulia, di antaranya malaikat-malaikat yang mulia. Artinya ketika orang ini, hamba ini mendapatkan pujian di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, dalam hal ini adalah para malaikat, menunjukkan hamba tersebut memiliki duduk kedudukan atau derajat yang sangat tinggi dan sangat mulia. Waqad akhbarallahu subhanahu annahu asna 'alaihi fil mala'il 'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mala'il 'ala, di tempat yang tinggi, yaitu perkumpulan makhluk-makhluk yang mulia di antaranya para malaikat. Wa amarna bidzalik, dan kita juga diperintahkan untuk hal itu, yaitu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini Allahumma shalli, ya, ya Allah berselawatlah, maksudnya pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah talabuz ziyadah, meminta ditambah. Meminta ditambah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la. Ditambah pujiannya. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yang tinggi derajatnya. Maka apa yang kita ucapkan Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, ini meminta tambahan sehingga kedudukan semakin mulia. Kemudian wasallim ala nabiyyina Muhammad du'aun lahu bisalamah wal barakah warafid darajah. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya selamat dan berbarokah dan diangkat derajatnya. Ini untuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yatadammanu du'a bisalama lidinihi wa syari'atihi. Dan begitu juga ini terkandung di dalamnya doa keselamatan bagi agamanya dan syariatnya. Ayusallimahumallahu minal a'da'i. Yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyelamatkan keduanya dari musuh-musuh. Bitahrifin aw taghyirin, dengan dirubah-rubah, diselewengkan maknanya. Kemudian wa fis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fawaid katsiratun, dan dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki faedah-faedah yang banyak. Di antaranya imtisalu amrillah, merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah. Wal muwafaqatu lahu fis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan sejajar atau selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, yaitu berupa bersolawat kepada Nabi, dalam artian di sini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengikuti. Wal muwafaqatu li malaikatihi, dan menyepakati apa yang dilakukan oleh para malaikat, karena sama malaikat juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 65, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat, 'alan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah bersalawat kepada Nabi yaitu memujinya. Adapun makna malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah memintakan istighfar, memintakan ampun. Ya, memintakan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan mengucapkan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Itu yang pertama di antara fadilah atau keutamaan salawat, merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mengikuti para malaikat yang juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, mudha'afatu ajril musalli alaihi, berlipat gandanya pahala orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, man shalla alayya marratan shalla alaihi 10 marrat. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka bersolawat kepadanya malaikat 10 kali. Dan solawat ini merupakan bentuk kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tentunya ketika mencintai sesuatu, dia akan berdoa dan berharap sesuatu tersebut selamat, mendapatkan berkah, dan seterusnya, mengharapkan segala kebaikan terlimpah kepadanya. Seorang mencintai keluarganya, istrinya dan anaknya, dia akan selalu berharap, berdoa supaya anak dan istrinya ini mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan keselamatan, dan kebaikan-kebaikan yang lain, di antaranya pujian dan seterusnya. Maka juga di antara bukti seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersolawat, banyak mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih seorang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Membaca 1 kali maka dibalas dengan 10 kali pahalanya. Ini merupakan perkara yang sangat agung, yang seorang mukmin hendaklah memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya tentang salawat ini, bahwasanya salawat ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan di dalam salat, begitu juga mengajarkan syariat-syariat yang lainnya. Dan tidak tersisa dari syariat-syariat ini kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu seorang membuat atau mengarang sebuah ibadah, membuat sebuah selawat yang tidak dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya seorang tidak boleh menambah rakaat dalam salat fardu, karena sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak boleh menambah salat maghrib jadi 4 rakaat. Seorang tidak boleh menambah naam puasa misalkan, ya, jadi 39 hari misalkan, atau 35 hari ditambah dari bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, 5 hari 30 harinya di bulan Ramadan, dengan keyakinan itu merupakan bagian dari apa, puasa wajib. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana tadi contoh menambah rakaat pada salat maghrib, walaupun tambah banyak ibadahnya, walaupun tambah banyak ibadahnya. Salat subuh 2 rakaat terlalu sedikit, tambahnya jadi 6 rakaat. Bertambah ibadahnya, rukunya bertambah, sujudnya bertambah, membaca Al-Fatihahnya juga bertambah. Semuanya bertambah, ibadah-ibadah yang lainnya bertambah. Tetapi apakah hal ini disyariatkan? Para ulama sepakat, maka sholatnya ini tidak sah. Sepakat, sholatnya tidak sah. Artinya tidak diterima. Tidak diterima ibadahnya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, yang para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diajarkan bagaimana bersalawat kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya salawat ini adalah ibadah yang ditentukan atau yang dibimbing, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya salawat ini adalah ibadah. Salawat ini adalah ibadah sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya salawat ini terkandung di dalamnya doa, mendoakan seseorang yang mulia secara mutlak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya adalah doa kepada seseorang, sosok yang mulia, seorang utusan Allah, seorang yang membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu cahaya iman, cahaya Islam. Maka seorang hendaklah meletakkan sikap hormat dan tawadu dan khusyuk, ya, ketika dia melaksanakan ibadah ini, karena ini adalah ibadah mendoakan seorang yang mulia. Maka sudah kita bayangkan seorang yang harus khusyuk dalam berdoa, seorang yang harus khudu dalam berdoa, apakah layak salawat ini dinyanyikan? Kemudian diiringi dengan musik. Maka sungguh hal ini tidaklah layak. Seorang mukmin ketika berdoa, mendoakan seorang yang mulia, mendoakan seorang nabi yang agung, kemudian doanya ini dinyanyikan, dilagukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita beradab kepada sosok nabi kita yang mulia. Selain itu juga kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Kalau kita logikakan, seorang yang membutuhkan kepada orang lain, kemudian dia datang dan meminta dengan dilagukan, maka orang yang diminta pasti akan mengira orang ini, paling tidak orang ini tidak serius. Orang ini tidak serius memintanya. Itu paling tidak. Paling besarnya disangka bahwasanya ini penghinaan. Ini adalah penghinaan. Karena orang yang dipinta ini kedudukannya tinggi. Kedudukannya terhormat. Kemudian ada datang orang minta dengan dinyanyikan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini peringatan atau tanbih yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama tadi, hendaklah bahwasanya salawat ini adalah ibadah. Dan ibadah ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah. Kenapa Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan ibadah yang diridhoi oleh Allah, untuk menyampaikan tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah. Di antara ibadah adalah salawat. Untuk apa kalau seorang boleh membuat sebuah ibadah, mengarang sebuah ibadah, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Kalau memang dibolehkan setiap orang membuat sebuah ibadah, mengarang sebuah ibadah, asalkan itu dianggap baik, maka tidak perlu diutus seorang rasul. Tetapi fungsi diutus seorang rasul adalah menjelaskan ibadah yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya hendaklah seorang ketika bersolawat beradab, khusyuk, kemudian khudu, karena dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mendoakan orang yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.